Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa'inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah, kita telah bersama-sama membaca keterangan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Nashir As-Sa'di rahimahullah tentang faedah-faedah yang bisa kita peroleh dari Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang kita baca di dalam Al-Quran. Demikian pula tentunya yang kita baca dalam hadis, karena hadis dengan Al-Quran sama sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yakni al-hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, terlebih di bulan Ramadan ini. Ya, di bulan yang mulia ini kaum muslimin bersemangat untuk membaca Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan kebaikan ini bisa dilanjutkan ba'da Ramadan, sesudah Ramadan. Karena butuhnya kita kepada Al-Quran bukan hanya pada bulan Ramadan. Al-Quran Allah turunkan sebagai pembimbing manusia selama hidup mereka. Dan diantara bagian yang sangat banyak dari Al-Quran adalah Qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah Qasasul Anbiya, yang faedahnya sangat banyak sebagaimana telah kita sebut pada pertemuan yang telah lalu. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai sebuah kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita awali dengan kisah Adam alaihi salatu wassalam, Abul Bashar. Kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Abul Bashar, bapaknya manusia. Namun sebelum kita memulai menyebut kisah beliau ini, perlu diketahui bahwasanya kisah-kisah Al-Quran, ya, seperti kisah Nabi Adam atau yang lain, ya, tidak hanya disebutkan di satu tempat dalam Al-Quran. Biasanya disebutkan terserak. Yani di surat Al-Baqarah kita dapatkan kisah Nabi Adam, ya, nanti di tempat yang lain kita dapatkan. Ya. dalam surat Al-A'raf kita akan mendapatkannya, dan seterusnya. Suatu kisah tidak hanya terletak pada satu apa? Surat. Ini yang harus difahami. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berkata Syekh Abdul Rahman, wa'lam qabla syuru'i fiha anna katsiran min qasasihim shalawatullahi wa salamuhu alaihim a'adaha Allahu fi kitabihi marrat adidah. Ketahuilah sebelum kita memulai untuk membaca beberapa ayat yang berisi qasasul anbiya, ketahuilah ini faedah penting termasuk bagian dari ilmu tafsir. Kita perlu mengetahui bahwasanya kebanyakan kisah-kisah para nabi itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkali-kali. Ya. Dengan uslub ya yang berbeda-beda. Ya. Baik. Sehingga terkadang dalam satu surat ada bagian kisah yang tidak ada pada surat yang lain, saling melengkapi. Ya. Di samping ada faedah yang lain, yaitu selalu mengingatkan kepada kita ketika kita lupa. Dan di antara kisah yang paling banyak diulang adalah kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan apa? Firaun. Sangat banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Iya. Baca surat ini ada lagi, berikutnya ada, kita dapatkan terus demikian. Iya. Dan sungguh banyak sekali faedah-faedah yang kita bisa mendapatkan dengan mengumpulkan semua qasas tersebut. Semua kisah tersebut. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan insyaallah taala kita akan membacakan bersama ya kisah Nabi Adam alaihi salatu wasalam yang juga disebutkan dalam banyak surat, yaitu beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Apakah itu hanya satu ayat, dua ayat tentang penciptaan manusia dari tanah misalnya. Ini disebutkan dalam banyak ayat. Ya. Itu kan sebenarnya terkait dengan kisah Nabi apa? Adam. Ya. Baik. Terserak di beberapa tempat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Perlu diketahui bersama bahwasanya Adam alaihi salatu wassalam Allah ciptakan setelah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Iya. Dari mana kita tahu? Dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah telah menciptakan langit, Allah telah menciptakan bumi, Allah telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah telah menciptakan hewan-hewan, Allah telah menciptakan jin, Allah telah menciptakan apa? Malaikat. Jadi makhluk-makhluk ini Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan apa? Manusia. Ya. Sebagaimana kita bisa melihat dan mengambil faedah tadi. Ya. Bahwasanya malaikat ada sebelum Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Dengan kita membaca perbincangan antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, ini sebelum Nabi Adam apa? Diciptakan, berarti malaikat sudah ada sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Demikian juga iblis ya, ada sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan sebelum Nabi Adam sudah Allah ciptakan langit, bumi ya, hayawan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan di dalam hadis telah ditetapkan hari, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari diciptakannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yaitu pada hari apa? Jumu'ah. Ya. Hari terakhir penciptaan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu dalam satu kejap. Ya, Allah maha kuasa. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya beberapa hari, beberapa masa. Ya. Hingga yang terakhir adalah hari apa? Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salatu wasalam pada hari Jumat. Ya, di akhir hari Jumat ba'da salatil asr ya, hingga waktu apa? Maghrib. Demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wasalam di hari Jumat. Ya. Setelah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Kita mengetahui dari apa? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat itulah Allah menciptakan Adam alaihi salatu wasalam. Di hari Jumat itu pulalah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan Adam dari jannah. Dan di hari Jumat itu pula akan ditegakkan nanti hari apa? Kiamat. Dan hari Jumat adalah hari yang paling agung dalam satu minggu. Iya. Wabillahi taufik. Ya. Oleh karena itu pada hari Jumat ya, disyariatkan untuk kita membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. ya. Itu karena diantaranya dua surat ini ya berbicara tentang apa? Ya, penciptaan manusia dan juga tentang hari kiamat, mengingatkan ini. Ya. Subhanallah, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul, ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasul untuk dibaca, ya. Itu ada kaitan dengan akidah yang memang apa namanya? Memang Allah tekankan dan wajibkan untuk kita meyakininya. Kalau kita perhatikan dalam zikir-zikir seperti itu, ada kaitannya dengan akidah. Seperti contoh misalnya mimbabil faedah, ya. Ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami apa? Mati, membangunkan kami sesudah kami tidur. Ya. Wa ilaihi an-nusyur, dan demikian pula nanti kita akan di apa? Dibangkitkan. Ya. Sebagaimana Allah mudah untuk membangkitkan kita dari tidur kita, Allah mematikan kita ketika kita tidur. Ya. Kemudian Allah kembalikan roh kita sehingga kita bangun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, demikian juga wa ilaihi an-nusyur. Ya. Dan kepadanyalah kita akan apa? Dibangkitkan, dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Setelah manusia menjadi tanah, setelah manusia apa namanya? Hancur, kecuali jasadnya para nabi dan rasul yang memang Allah haramkan bumi untuk memakan jasad nabi dan rasul. Wa ilaihi an-nusyur. Ada kaitannya doa ini. Taib. Sebelum tidur juga demikian. Ya. Di antara bacaan yang disyaratkan sebelum tidur, ya, di waktu malam, ya, adalah membaca akhir surat Al-Baqarah, yakni di waktu malam. Ya. Taib. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranak, aku mohon ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah ya Allah kami akan apa? Kembali. Ya, kita akan mati, akan kembali, ya, sebagaimana di waktu malam kita juga akan apa? Akan mati. Mengingatkan kita ma'asyiral muslimin tentang betapa lemahnya kita dan betapa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam pada hari Jumat. Ya. Wabillahi taufik. Dan sebelum Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam terjadi sebuah perbincangan, dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat. Allah berkata, berfirman kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sungguh aku akan menjadikan di muka bumi, ya, khalifah, khalifah, ya, yang dimaksud adalah manusia, Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa jawaban malaikat? Ya. Malaikat ketika dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam alaihi salatu wasalam, ya, akan menciptakan manusia, malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka malaikat-malaikat Allah berkata, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan, menciptakan di muka bumi ini man yufsidu fiha, orang-orang yang akan merusak bumi, yang membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan apa? Darah. Nah, di sini ada masalah penting. Adam sudah diciptakan atau belum? Belum. Ya. Taib. Tapi malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini, ya, orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan apa? Darah. Ya. Pertanyaannya, apakah malaikat tahu perkara yang gaib? Ya. Ya. Jangan-jangan ada orang mengambil faedah seperti itu. Malaikat tahu perkara gaib nih buktinya. Jawabannya, ayat ini tidak menunjukkan akan hal itu sama sekali. Ahlus sunnah wal jamaah, ya, dan tentunya sebelumnya para nabi, para rasul, ya, dan hamba-hamba Allah yang saleh semuanya meyakini bahwasanya perkara yang gaib hanya Allah saja yang apa? Tahu. Para nabi, para rasul tidak tahu perkara yang gaib. Malaikat juga tidak tahu perkara yang gaib. Bahkan rasul yang paling mulia dari kalangan manusia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang paling mulia dari kalangan malaikat, yakni Jibril alaihi salatu wasallam, tidak tahu perkara yang gaib. Ketika Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Matas sa'ah?" Kapan hari kiamat? Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui yang gaib. Alimul gaib, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara yang apa? Gaib. Para nabi, para rasul tidak tahu perkara yang gaib. Tidak tahu. Ini keyakinan. Dan betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui perkara yang gaib. Sehingga termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah juga, kalau ada seorang yang mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib, maka ketahuilah dia telah terjatuh kepada perbuatan apa? Kufur. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah. Ya. Orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dukun, paranormal, ya. Subhanallah. Mengaku mengetahui perkara yang gaib, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Taib. Sehingga tentunya ya, ayat ini tidak difahami demikian. Ketika malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, mereka malaikat mengatakan, "Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi ini orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah?" Sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya malaikat mengetahui perkara yang apa? Gaib. Taib. Nanti akan kita terangkan. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Taib. Kemudian yang kedua, mungkin ada pemahaman yang salah lagi. Ini tadi pemahaman salah yang pertama. Pemahaman salah yang kedua, bisa jadi orang mengatakan, malaikat kan makhluk yang sangat apa? Taat kepada Allah. Di sini seakan-akan malaikat apa? Protes kan demikian. Seakan-akan melakukan i'tirad. "Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang membuat kerusakan dan juga apa? Menumpahkan darah?" Naam. Maka diterangkan oleh para ulama, ya. Taib. Di antara yang diterangkan oleh para ulama, ya, adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam kitab ini, dan juga diterangkan sebelumnya oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Baik. Wa hadza minhum ta'dhimun li rabbihim wa ijlalun lahu an annahu rubbama yakhluqu makhluqan yushbihu akhlaqal makhluqatil awwal. Au anna Allah Ta'ala akhbarahum bi khalqi Adam wa bima yakunu min mujrimi dzurriyyatihi. Ada beberapa kemungkinan. Ya. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, ayat ini bukan menunjukkan malaikat itu protes, tidak. Justru ayat ini adalah bentuk pengagungan malaikat-malaikat Allah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan malaikat kepada Allah. Ya. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana terang oleh para ulama, Allah telah menyebutkan kepada malaikat tentang apa yang akan terjadi. Ya. Allah mengabarkan kepada malaikat tentang apa yang akan terjadi dari keturunannya siapa? Adam alaihi salatu wasalam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang akan terjadi. Ilmu gaib semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikabarkan kepada malaikat-malaikat Allah tentang keturunan Adam alaihi salatu wasalam. Di antara mereka ada yang membuat kerusakan di muka bumi, ada yang melakukan kesyirikan, ada yang melakukan pembunuhan, ya, ada yang melakukan kezaliman. Dikabarkan. Sementara malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ridho, tidak suka seandainya ada orang yang tidak taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula keadaan orang-orang yang beriman, keadaan orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat hak-hak Allah diinjak-injak, ada orang-orang melakukan kesyirikan, sakit hatinya. Subhanallah. Di tangan Allah lah segala manfaat, di tangan Allah lah segala madarat. Kenapa ada orang yang bergantung dengan keris, ada yang bergantung dengan apa? Dengan cincin, ada bergantung dengan jimat, sakit rasanya orang yang beriman itu. Kenapa ada orang yang seperti ini? Ya. Sangat mengagungkan kebo Kiai Slamet, ya. Kebo dikatakan kiai, ya. Baik. Nanti kalau unta dikatakan apa lagi? Ya. Ya. Kebo Kiai Slamet, ya. Sampai Kiai Slametnya sudah mati, anaknya lagi, ya. Bin Kiai Slamet, kira-kira. Baik. Sampai kotorannya, nah, dicari untuk tabarruk, ya. Untuk mencari barokah. Padahal barokah hanya Allah saja yang apa? Memberi. Ini keyakinan syirik. Seorang muslim ketika melihat yang seperti ini, dia akan sakit, ya. Oleh karena itu malaikat Allah Subhanahu wa taala bertanya, dan pertanyaan ini, ya, justru bertanya kepada Allah, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, qalatil malaikatu sa'ilina 'ala wajhil istikshaf wal isti'lam an wajhil hikmah la 'ala wajhil i'tirad. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan, malaikat bertanya seperti ini adalah dengan maksud ingin bertanya kepada Allah hikmah di balik diciptakannya Adam dan keturunannya, yang di antara keturunan Adam ada orang-orang yang melakukan apa? Kerusakan di muka bumi. Mesti ada hikmahnya. Justru ini bentuk pengagungan malaikat. Malaikat tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan hikmah. Tidak ada sia-sia Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan. Semua perbuatan Allah terpuji. Bukankah kita selalu membaca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin? Segala puji bagi Allah. Semua yang Allah lakukan, semua yang Allah miliki, yakni berupa sifat, semua terpuji. Allah terpuji dalam zatnya, terpuji dalam sifatnya, terpuji dalam ucapannya, terpuji dalam semua perbuatannya. Allah Maha terpuji. Ya. Allah menciptakan ada makhluk yang baik, ada makhluk yang buruk, terpuji. Allah menciptakan ada siang, ada malam, terpuji. Iya. Semuanya terpuji. Ya. Oleh karena itu malaikat bertanya dengan pertanyaan ini, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan di muka bumi ini, ya, makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, dan kami adalah makhluk yang senantiasa mensucikan engkau, bertasbih kepadamu ya Allah. Justru ini adalah bentuk pengagungan malaikat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bertanya tentang sisi hikmah Allah menciptakan. Dalam keadaan mereka tahu tidak ada sesuatu yang sia-sia dari apa yang Allah apa? Ciptakan. Dan bukan karena mereka mengetahui perkara yang gaib sama sekali, tidak. Allah telah memberitahu, ya, tentang apa yang akan terjadi, sebagian dari apa yang akan terjadi kepada siapa? Ya, kepada malaikat. Ya. Baik, kita pun sekarang, ya, ada hal-hal yang kita tahu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bukan karena kita tahu perkara yang apa? Gaib. Ya. Karena kita diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya. Di antara keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, nanti di akhir zaman ada makhluk yang namanya Dajjal. Dan ada makhluk yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Yang jumlah mereka sangat banyak. Apa yang dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj? Membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ya. Dajjal juga demikian, membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Melakukan kekufuran. Pertama kali Dajjal keluar, dia mengatakan ana nabi, saya adalah nabi. Dajjal keluar akan demikian, pertama kali mengatakan, dia akan mengatakan ana nabi, dan Rasul langsung membantah, la nabi ya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Beberapa waktu kemudian dia mengatakan ana Rabbul Alamin, saya adalah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan alam semesta. Subhanallah. Kalau orang berakal sedikit, ya, berubah dari pengakuan yang kemarin. Dusta. Ya. Taib. Pada keningnya tertulis kalimat apa? Kafir. Naam. Kita tahu apa yang akan terjadi ini. Bukan karena kita mengetahui perkara yang gaib, tidak. Namun kita mengetahui ya sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh apa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini termasuk keindahan Islam. Kita memeluk agama Islam, di antara keindahannya hal-hal yang samar diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kejadian Dajjal saja yang disebutkan secara lengkap, sampai saat-saat menjelang Dajjal keluar sudah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul mengatakan, ya, sebelum keluarnya Dajjal akan ada 3 tahun sidat, 3 tahun yang sangat sempit. Tahun yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan langit untuk menahan hujannya separuh dari hujan, dan Allah perintahkan bumi untuk menahan hasilnya separuh dari apa? Hasil bumi. Tahun yang pertama, sehingga tertimpa kepada manusia menimpa mereka apa? Kelaparan, ju' syadid, kelaparan yang sangat. 1 tahun. Kemudian di tahun yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk menahan 2/3 dari apa? 2/3 dari hasilnya. Baik. Yani 2/3 dari hujan. Ya. Kemudian bumi juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditahan 2/3 dari apa? Hasilnya. Sehingga manusia bertambah penderitaannya. Dan di tahun yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan langit untuk menahan semua hujannya sehingga tidak turun hujan walaupun 1 tetes. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk tidak mengeluarkan hasilnya, tidak sama sekali. Sehingga manusia betul-betul kelaparan ketika itu. Sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yu'isun nas yauma idzin ya Rasulullah?" Ma yu'isun nas yauma idzin ya Rasulullah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa manusia hidup ketika itu? Mungkin masih ada sisa-sisa makanan yang disimpan, Allahu a'lam. Namun bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak memilikinya dari kalangan orang yang beriman? Dengan apa manusia hidup ketika itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan bitasbih wat takbir wat tahlil. Ya. Dengan tasbih, takbir, tahlil. Ya. Yajri majra ta'am. Ya, berkedudukan tasbih tahmid itu seperti makanan. Allahu Akbar. Dikabarkan demikian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan anak cucu kita atau orang-orang yang mendapatkan masa Dajjal, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah Dajjal. Anak cucu kita atau mungkin orang-orang nanti, Allah alam kapan Dajjal keluar, sebelum Dajjal keluar akan melihat ini, 3 tahun ini. Seperti dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga orang-orang yang beriman dia merasa ini sudah semakin dekat munculnya apa? Dajjal. Wabillahi taufik. Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib. Zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allah beritahukan kepada malaikat sebagian dari apa yang akan terjadi ya, pada keturunan Adam alaihi salatu wasalam. Sebagaimana kita juga mengetahui sebagiannya. Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan di muka bumi, sehingga malaikat bertanya kepada Allah dengan pertanyaan ini. Ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Ya. Allah mengingatkan kepada malaikat tentang betapa luasnya ilmu Allah, betapa mendalamnya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, sesungguhnya aku maha mengetahui apa-apa yang kalian tidak tahu. Ya. Bisa jadi kita menganggap sesuatu itu buruk, namun ternyata di balik itu ada hikmah yang sangat apa? Besar. Ya. Bisa jadi kita menganggap itu sesuatu yang baik, namun ternyata di baliknya ada apa? Ada kejelekan. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada malaikat-malaikat Allah tentang ilmu Allah yang maha luas, mencakup segala sesuatu. Ya. Setelah Allah mengatakan demikian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Adam alaihi salatu wasalam. dan akan ditampakkan nanti kepada malaikat-malaikat Allah di antara apa yang mereka tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala, Dia sajalah zat yang mengetahui maha mengetahui segala sesuatu. Maka Allah pun menciptakan Adam alaihi salatu wasalam. Dan Allah muliakan Adam. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan kepada Iblis. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai Iblis. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dalam surat Sad. Demikian. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Maka kita katakan juga seperti apa yang dikatakan dalam apa? Al-Quran. Kita tidak mengurangi dan tidak menambah. Demikian yang Allah katakan dalam surat Sad ayat yang ke-75. Ya Iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Titik. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran, kita baca seperti Allah berbicara. Allah mengatakan, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Kita juga mengatakan seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Titik. Dan tidak boleh kita membayangkan bagaimana apa? Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan Allah bagaimana ya tangannya Allah? Tidak boleh. Kita hanya mengatakan seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Sudah, titik. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Sebatas itu saja. Ya. Sifat bisa sama dari sisi penamaan, namun hakikatnya beda. Saya punya mata atau saya punya hidung, gajah juga punya apa? Hidung. Sama-sama punya sifat apa? Hidung. Tapi apakah sama hidung kita dengan hidung gajah? Ya. Saya punya tangan, punya kaki. Ya. Semut juga punya tangan, punya apa? Kaki. Apakah sama tangan dan kaki saya dengan semut? Padahal sama-sama makhluk. Maka betapa buruknya kalau ada orang yang mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Ya. Allah mengatakan, ya, walam yakullahu kufuwan ahad. Ya. Tidak ada yang sama, serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya berkata meyakini seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini Allah muliakan Adam. Allah muliakan Adam dengan Allah menciptakan beliau dengan kedua tangannya. Ya. Adapun sifat tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh seorang membayangkan atau membagaimanakan. Ya. Jangan berani-beraninya seorang memikirkan bagaimana sifat Allah, kaifiyah bagaimananya. Makhluk yang paling dekat dengan kita saja yaitu roh. Kita tidak bisa berbicara tentang roh. Roh sih di mana tempatnya ya? Bagaimana bentuknya? Apa warnanya? Kalau saya tidur kemana roh itu berjalan? Ya. Kemana ya roh itu? Ya. Yang paling dekat saja kita tidak ngerti. Kok ada orang yang coba-coba untuk apa namanya? Ya. Memikirkan bagaimana sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Mustahil. Ya. Wabillahi taufik. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ini kita yakini demikian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil semua bagian tanah di muka bumi ini. Jadi Adam diciptakan dari tanah. Tanah yang mana dari muka bumi? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengambil ya bagian tanah yang sangat banyak. Dari semua bagian bumi diambil. Tanah yang keras, tanah yang apa lembek, tanah yang hitam, tanah yang putih, tanah yang terang, tanah yang gelap. Dari mana kamu tahu? Ya. Rasul yang mengabarkan kepada kita. Ingat, kita tidak ngerti perkara yang gaib kalau tidak diberitahu oleh Allah dan siapa? Rasul. Rasul memberitahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Bahan diciptakan Adam alaihi salatu wasalam adalah dari tanah, dari semua bagian tanah. Ada yang keras, ada yang lembek, ada yang putih, ada yang terang, ada yang gelap. Sehingga anak cucunya Adam akan seperti itu. Berbeda-beda tabiatnya. Ya. Ada yang tabiatnya lembut, ada yang tabiatnya apa? Kasar. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit apa? Putih. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya apa namanya? Nah, lurus. Enggak usah jauh-jauh, antum kalau punya anak 20 sajalah. Ya. Ya. Coba bandingkan 20 anak ini. Ya, tabiatnya satu dengan yang lain. Ya kita kan senang kalau punya anak banyak ya kan. Iya. Rasul itu suka kalau umatnya punya apa namanya anak banyak ya. Ya wabillahi taufik. Ya. Tiga saja anak. Ya. Yang satu pendiam luar biasa. Yang satu suaranya itu keras dan selalu ngomong sampai ada orang mengatakan is diborong ya karo kakange. Kan begitu. Kadang beda antara bapak dengan anaknya. Bapaknya bicara terus kerjaannya, anaknya diem. Ya. Beda. Tabiat manusia berbeda. Ya. Taib. Fakhalaqahu biyadihi tasrifan lahu ala jami'il makhluqat. Maka Allah menciptakan Adam alaihi salatu wasalam dengan tangannya sebagai bentuk pemuliaan kepada Adam dari semua makhluk. Qabadha qabdatan min jami'il ardi sahlaha. Min jami'il ardi sahliha wa huzniha wa tayyibiha wa khabithiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil bagian bumi, semua bagian bumi, yang mudah, yang lembut dan yang kasar, yang baik dan yang buruk. Liyakunan nasal, agar keturunan Adam alaihi salatu wasalam ala hadihi tabai', sesuai dengan tabiat-tabiat tanah itu. Ya. Maka Adam diciptakan dari tanah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, turab. Ya. Inna masala Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ya. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, Allah menciptakan Nabi Isa mudah. Ya. Jangan heran kalian Allah subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan Isa alaihi salatu wasalam dari seorang ibu tanpa bapak. Jangan heran. Karena perumpamaan mudahnya Allah menciptakan Isa alaihi salatu wasalam hanya dari seorang ibu, seperti perumpamaan Allah menciptakan Adam bahkan tanpa bapak, tanpa apa? Ibu. Khalaqahu min turabin, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari turab, dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kun, jadi. Maka jadilah Adam alaihi salatu wasalam. Dan dalam hadis diterangkan tafsir turab. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan turab, tanah, tanah yang mana? Dijelaskan dalam hadis semua bagian apa? Bumi. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Dan di sini juga ada faedah penting. Ya. Ya. Kalau seorang bapak yang berkulit putih, seorang ibu berkulit putih, kok punya anak kulit hitam, rambut keriting, keribu, ya, jangan kemudian menuduh yang macam-macam. Ya. Bapak putih, ibu putih, kok kowele ireng, keriting, ya. Koyong Afrika, kan gitu kan? Jangan, jangan menuduh. Ya. Hati-hati. Ingat Nabi Adam alaihissalatu wassalam putranya berbeda-beda. Kedepankan husnudzon, akan menjadi baik keluarga itu. Datang seorang badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita membaca kisah Adam namun kita ambil beberapa faedah di luar itu. Ya. Datang seorang badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan, mengadukan tentang anaknya yang beda dengan dirinya dan ibunya. Ya. Ya Rasulullah, anak saya kok seperti ini. Nah. Ya. Ya alhamdulillah mengadunya kepada Rasul. Ya, coba kalau mengadunya kepada orang yang jelek, dikompori sekalian. Oh, ini secara ilmu pengetahuan enggak mungkin, ya kan. Ini jelas istri kamu ini. Nah, macam-macam, cerai saja. Begitu dicerai diambil sama dia. Wah, berat ini. Nah. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul enggak langsung menjawab, tidak. Rasul berbicara sesuai dengan akal manusia. Karena ini orang badui yang biasa ngurusi apa namanya? Onta. Rasul bertanya dengan begitu santainya, tenangnya. Beliau mengatakan, ya fulan, kamu punya unta-unta? Iya ya Rasulullah, saya biasa melihara unta. Apa warna untamu? Ya warna unta saya ya, biasa ma'ruf seperti itu. Nah. Ya hitam atau seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan, apakah di antara anaknya itu ada yang warnanya apa namanya? Ya terang, ya abu-abu, beda dengan bapak dan ibunya? Ya. Jawab dia, oh iya ya Rasulullah, itu hal biasa. Hal biasa. Namanya unta semua orang tahu. Nah, ya kan. Ini bahasa kita saja. Ya, loh kok bisa seperti itu? Rasul jawab, kok bisa seperti itu, Pak Mas? Ya. Kata dia, ya mungkin saja ya Rasulullah, mungkin ini mengambil dari nenek-neneknya dulu. Nah, baru Rasul kemudian apa? Menjawab, demikian pula anakmu. Ya. Mungkin mengambil dari siapa? Nenek-nenek moyangmu dulu. Selesai sudah. Alhamdulillah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dari tanah, semua bagian tanah. Kemudian tanah itu dicampur dengan air, maka jadilah at-tin. Kalau dalam Al-Quran ada penyebutan turab, ada penyebutan at-tin. Ya, memang demikian. Ya, proses penciptaan Adam alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Quran. At-tin. Ya. Seperti apa namanya, tanah yang lembek gitu. Dicampur dengan apa? Tanah. Ya, air dengan apa namanya? Dengan tanah. Ya. Kemudian dibiarkan dalam waktu yang lama sehingga menjadi hitam. Ya. Kemudian dibentuklah Adam alaihi salatu wassalam. Dibentuklah Adam, ya, dari tanah tersebut yang sudah dicampur dengan air dan waktu yang cukup lama, hanya Allah saja yang mengetahui. Ya. Kemudian setelah itu dibiarkan sampai kering. Ya. Kalfakhor. Ya. Kalfakhor dalam Al-Quran juga disebutkan Allah menciptakan manusia Adam, ya, dari tanah. Kalfakhor, fakhor yakni tembikar. Ya, kalau tanah lempung atau liat itu, ya, dibentuk sesuatu dibiarkan kering sampai kering seperti apa? Tembikar. Ya, itu maksudnya setelah Allah bentuk, ya, dibiarkan sampai kering, ya, kalfakhor. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jadilah Adam alaihi salatu wasalam jasad tanpa ruh. Ya, jasad tanpa ruh. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, iblis sempat keliling ini, keliling lihat ini tubuhnya Adam yang belum ada rohnya. Ya, sudah muncul hasad. Sudah muncul kebencian pada diri apa? Iblis. Keliling, ya, melihat Adam. Ya. Wabillahi taufik. Allah ciptakan Adam seperti itu. Ya. Prosesnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebelum kita lanjutkan, di dalam syariat kita ini, kita dilarang membuat patung. Karena kalau kita membuat patung berarti menyamai siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk orang yang sangat besar azabnya pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Illa inna asyaddan nas azaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Ya, sesungguhnya orang yang paling berat azabnya di antara orang yang diazab oleh Allah pada hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk-makhluk hidup. Ya. Membuat patung-patung makhluk hidup. Dan tidak pantas seorang muslim kemudian memiliki patung-patung di rumahnya. Walaupun alasannya apa? Ya, kesenian, seni, anda bukan seperti itu rumah seorang muslim. Ya, seorang muslim memiliki rumah harus bersih dari kemungkaran, dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, sebab kebaikan rumah tangga demikian. Ya. Allah menciptakan Adam seperti itu prosesnya dahulu, ya. Jasad tanpa roh, dan kita dilarang untuk menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping ada akibat yang lain, kalau orang membuat patung lama kelamaan bisa jadi diibadahi, disembah, diagungkan. Sebagaimana ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Di tengah-tengah kaumnya Nabi Nuh ada orang yang namanya Waddan, Waswa, Wayaghuz, Wayauq, Wanasr. Iya, orang-orang soleh yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki banyak pengikut yang mencintai mereka ini. Begitu orang-orang soleh ini mati, ya, para pengikutnya ingin mengenang. Bagaimana cara mengenangnya mereka? Dibisiki setan untuk mereka membuat apa? Ya, gambar-gambar mereka, patung-patung mereka dibuatlah. Pertamanya tidak diibadahi, hanya sekedar sebagai pengingat. Oh, di sini Waddan dulu duduk mengajari manusia. Ah, ingat tuh, untuk beribadah. Di sini dulu Suwa'. Ya. Lama-kelamaan dibisik oleh syaitan sampai pada tahap kemudian mereka ini disembah, dijadikan sebagai wasilah. Mereka minta kepada Allah melalui perantara ini. Atau bahkan minta langsung kepada Wad dan Suwa' Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Ya. Wabillahi taufik. Dan di zaman ini juga ada yang sama seperti itu. Ada orang yang sholat dipampang di depan apa namanya? Di depan tempat sholatnya. Ya. Foto gurunya. Ya. Dipasang di situ. Yang sudah meninggal. Ya. Subhanallah. Wabillahi taufik. Ya. Makanya dilarang seorang apa namanya membuat apa patung. Karena di antara akibatnya ini pengagungan terhadap patung tadi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setelah sempurna penciptaan Adam ini, ya, sebagai jasad tanpa roh, maka Allah meniupkan roh kepada Adam alaihi salatu wasalam, maka jadilah Adam alaihi salatu wasalam makhluk yang sempurna. Ya. Makhluk yang sempurna. Ya. fi ahsani taqwim, sempurna semuanya. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim bahwasanya Adam alaihi salatu wasalam Allah ciptakan dengan tinggi 60 hasta. Situna dhira'an. Situna dhira'an. 60 hasta. Ya bisa sampai 30 meter kalau satu hastanya adalah setengah meter. Ya. Ini Adam alaihi salatu wasalam. Ya. Jadi langsung Allah ciptakan sempurna. Dan ini bantahan kepada orang-orang kafir. Ya, semacam Charles Darwin dan yang semisalnya dari orang-orang yang memiliki teori evolusi yang mengatakan Adam alaihi salatu wasalam dulu adalah makhluk primata yang sangat kecil, makhluk yang sederhana kemudian bertumbuh, berkembang, proses jutaan, miliunan tahun. Ya, tambah besar, tambah besar, tambah besar menjadi kera yang masih bungkuk, belum bisa bicara, terus tambah, tambah, tambah sempurna jadilah manusia yang pertama. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka ini perlu diingatkan kepada seluruh kaum muslimin tentang batilnya teori ini. Dan sayangnya teori ini diajarkan di apa? Ya, di pelajaran-pelajaran ini harus diterangkan kebatilannya. Seorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak memiliki keyakinan yang seperti ini, batil. Menentang Al-Qur'an, keyakinan yang kufur yang seperti ini. Ya. Orang-orang kafir saja enggak terima kalau mereka adalah keturunan apa? Kera, apalagi seorang muslim. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dalam keadaan sempurna. Bisa berbicara, memiliki akal yang sempurna, ya. Taib. Dan setelah Allah sempurnakan penciptaan Adam, maka Allah ingin dan berkehendak menampakkan, ya, sebagian kecil dari apa yang makhluk malaikat itu tidak tahu. Ya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan kepada Adam alaihi salatu wasalam nama-nama segala sesuatu. Diajarkan. Diberitahu. Ya. Diberi ilmu yang sempurna oleh Allah tentunya sesuai dengan kesempurnaan makhluk. Dan kalau orang memiliki ilmu yang sempurna otomatis dia akan memiliki akhlak yang apa? Sempurna. Pentingnya ilmu. Ya. Bisa selamat dari fitnah. Ya. Bisa memiliki akhlak yang baik. Bisa mengerti jalan yang benar. Ilmu. Dan Allah muliakan Adam diantaranya juga dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tanyakan ini kepada siapa? Malaikat. Allah ingin tampakkan sebagian dari hikmah penciptaan Adam alaihi salatu wasalam yang malaikat tidak tahu. Baik. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Allah mengatakan kepada kepada malaikat. Allah mengatakan kepada malaikat, "Ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin." Wahai malaikat-malaikatku, ambiuni, kabarkan kepadaku tentang nama-nama itu semuanya. Jika kalian memang shadiqin. Ya. Baik. Di sini mulai tampak sebagian dari hikmah. Ya. Ketika dahulu malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Ya, ternyata ya, ada sesuatu yang malaikat tidak tahu. Lihat bagaimana kesempurnaan ilmu yang Allah berikan kepada Adam yang di sini ada maslahat yang sangat besar. Ya. Taib yang di situ malaikat tidak tahu. Kemudian malaikat hanya bisa berucap, ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah. Tawaduknya malaikat yang perlu kita contoh. Ketika malaikat-malaikat Allah ditanya dan tidak tahu. Ya. Yang mereka ucapkan hanya tasbih kepada Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak punya ilmu ya Allah. Kami tidak mungkin tahu ya Allah. illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan dan engkau beritahu kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau sajalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, al-hakim, dan zat yang penuh kebijaksanaan, yang penuh dengan hikmah. Iya, demikian seharusnya seorang muslim. Ya, kalau tidak tahu ilmu, ya apalagi ilmu agama, jangan sembarang berbicara. Ya, akan menjadi orang yang dia sesat dan menyesatkan manusia. Hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kami. Kalau Allah tidak beritahu, saya tidak bisa. Dan ini diantara kerusakan yang terjadi saat ini dan juga waktu-waktu sebelumnya. Ada orang-orang yang jahil, sebagaimana kata Rasulullah SAW, diangkat menjadi orang-orang yang besar, ya, menjadi pemuka-pemuka agama, sehingga manusia bertanya kepadanya. Ya, manusia semuanya bertanya kepadanya, dikatakan dia sebagai rujukan. Ya. Ya. Fa'aftau bila ilmin, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fa'dallu wa'adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Apalagi kalau sudah pada acara yang ditonton oleh banyak orang. Ya. Gengsi kalau tidak bisa menjawab. Ya. Ya. Langsung via telepon. Ya. Ya. Semua pertanyaan bisa dijawab, kan aneh. Ya, kan? Nggak ada satu pun yang bisa dijawab. Ya. Semuanya bisa dijawab. Dan tidak pernah sekalipun mengucapkan Allahu A'lam. Allahu A'lam. Ya, subhanallah. Tidak pernah saya mendengar, Allah A'lam kalau antum mendengar. Tidak pernah mengatakan la ilma lana illa ma'allamtana, sebagaimana malaikat ini mengucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ya. Coba lihat ketika Rasulullah SAW mengendarai keledai himar, di belakangnya ada Mu'ad bin Jabal diboncengkan, kemudian Rasul bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Rasul, wahai Mu'ad, ya, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Apa jawaban Mu'ad bin Jabal? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Ya. Demikian malaikat menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Ya. Maha suci engkau ya Allah. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah al-alim, al-hakim. Ini diantara nama Allah. Al-alim dan apa? Al-hakim. Ya. Taib. Kemudian setelah malaikat tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala ajukan pertanyaan kepada Adam agar semakin tampak di hadapan siapa? Malaikat-malaikat Allah tentang kemuliaan makhluk ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 33, ya Adamu ambihum bi asmaihim, wahai Adam, kabarkan kepada mereka. Coba Allah mengatakan, kabarkan kepada mereka siapa? Malaikat. Tentang nama-nama itu semuanya. Ya. Maka Nabi Adam memberitahukan kepada malaikat. Ya. Sehingga di sini tampak kelebihan keutamaan Adam atas siapa? Malaikat, walaupun diciptakan berikutnya sesudah malaikat, namun memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Malaikat diberitahu oleh siapa? Oleh Adam tentang nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disebut. Ya. Maka di situ ya, malaikat mempersaksikan kemuliaan Adam alaihi salatu wasalam. Dan semakin mengetahui betapa terbatasnya ilmu mereka dan betapa luasnya ilmu Allah, dan ada hal-hal yang mereka tidak tahu yang hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang tahu. Ya. Di sini batinnya malaikat, hatinya malaikat mengagungkan, menghormati siapa? Adam alaihi salatu wasalam. Pengakuan yang tulus sudah. Ya. Setelah hati mereka ini ya, secara batin telah menghormati Adam, Allah berkehendak agar secara lahiriah juga mereka menghormati Adam alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu diperintahkan mereka untuk apa? Sujud. Ya. Taib. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam atau apa? Memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, "Fa aradallahu an yadhhara hadha at-ta'zim wal ihtiram li Adam minal malaikah zahiran wa batinan." Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar penghormatan malaikat ini betul-betul tampak, bukan hanya batin saja, namun juga apa? Lahir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat untuk sujud. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, "Usjudu li Adam." Dalam ayat yang ke-34 dalam surah Al-Baqarah, "Sujudlah kalian kepada Adam." Dan sujud yang dimaksud dalam ayat ini bukan sujud ibadah, bukan. Sujud penghormatan. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah syirik. Sujud penghormatan. Dan Allah memerintahkan kepada Adam untuk sujud. Ya sudah, kewajiban memerintahkan malaikat untuk apa? Sujud kepada Adam. Maka kewajiban malaikat adalah taat kepada siapa? Allah. Sujudnya mereka kepada Adam adalah sujud penghormatan. Ya seperti kita sekarang ini, orang melakukan ibadah haji, mencium Hajar Aswad. Mencium itu apa? Apakah karena meyakini Hajar Aswad itu memberikan manfaat madarat, menyembah kepada Hajar Aswad? Kan tidak. Ya. Seperti ucapan Umar bin Khattab ketika beliau mencium Hajar Aswad. Ya. "Innila a'lamu annaka Hajar, la tadurru wa la tanfa." Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu ini hanya batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. "Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Dan kalau bukan karena aku melihat Rasul mencium engkau, kalau bukan karena syariat, saya tidak mungkin akan menciummu. Ya. Ini diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Di sekitar beliau ada orang-orang yang mungkin baru saja masuk Islam. Ya. Atau yang lainnya, sehingga beliau ingin mengajarkan kepada mereka bahwasanya menciumnya ini adalah apa? Ya. Karena syariat, karena diperintahkan oleh Rasul. Taib, saya ulangi kembali, saya tidak pasti apakah ketika beliau menjadi khalifah atau yang lain. Yeah. Yang jelas Umar mengatakan demikian. Yeah. Umar mengatakan demikian dalam riwayat yang sahih. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yeah. Yeah. Jadi sujudnya malaikat sekali lagi bukan sujud apa ibadah, tapi sujud apa penghormatan. Yeah. Jadi jangan diambil faedah bolehnya sujud kepada makhluk. Kemudian ada yang tanya, kalau begitu boleh kita sujud menghormati? Boleh tidak? Nah, kalau dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh kita menghormati manusia dengan cara apa? Sujud. Kalau beribadah jelas tidak boleh, syirik akbar. Tapi mungkin ada orang yang bertanya, saya tidak nyembah, saya cuma sekedar menghormati. Seperti malaikat sujud kepada siapa? Adam. Ya. Ini syariat dulu. Adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini syariat dulu yang Allah syariatkan kepada malaikat. Adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang itu menghormati manusia, menghormati makhluk dengan cara apa? Sujud. Sampai Rasul mengatakan, seandainya menghormati manusia dengan sujud itu boleh, niscaya aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kalau boleh, saking besarnya hak suami kepada apa? Kepada atas istrinya. Ya. Ini juga nasihat kepada para ummahat, ya, tentang besarnya hak suami. Hati-hati, ya, dari apa namanya, durhaka kepada suami. Dan juga suami setelah tahu ini jangan kemudian apa? Sewenang-wenang kepada istrinya. Tidak. Ya, semuanya berusaha untuk mencari ridha Allah dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, namun sayang, ya, zaman ini ada orang yang menghormati dengan cara seperti itu, DP-DP, ya, ngengsot jalannya, ya kan, sambil nyembah-nyembah seperti ini, nah, ya. Taib. Sampai kuburan pun ada yang seperti itu, nah, tidak mau membelakangi kuburan, ngengsot mundur, ya kan, padahal naik jalannya kan, jungkel guling bagaimana, coba, ya kan, ya, kok ya ada yang seperti itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau sedang apa namanya atau para sahabat sedang duduk kemudian Rasul masuk, para sahabat berdiri menghormati beliau, beliau enggak mau. Ya. Rasul larang mereka untuk berdiri, duduk kalian. Ya. Ya. Baik. Apalagi sampai kemudian sujud ruku. Penghormatan tidak boleh ini, termasuk bentuk hulu. Ya. Ini yang penting juga difahami dari ayat ini. Jangan sampai ada yang memahami dari ayat ini bolehnya seorang menghormati dengan cara apa? Sujud. Itu ini syariat dulu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam dengan sujud penghormatan. Adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud penghormatan saja tidak boleh. Apalagi sujud apa? Ibadah. Syirik akbar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan, namun sujudlah kalian hanya kepada Allah yang telah menciptakan keduanya jika kalian betul-betul orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Apa yang terjadi? Baik, kita akhiri dengan kisah ini. Ketika perintah itu tertuju pada malaikat, semuanya sujud. Tanpa kecuali malaikat semuanya sujud. Subhanallah. Sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi di tengah-tengah mereka ada yang tidak mau sujud. Iblis. Luar biasa. Ya. Nah, jadi hasad, dengki, iri yang terpendam terus disimpan, simpan, simpan, meluap saat ini. Ya. Semakin tampak. Tidak mau dia sujud kepada apa? Adam alaihi salatu wassalam. Intinya tidak mau tunduk kepada perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan tentang kisah Adam alaihi salatu wassalam, Al-Kahfi ayat 50, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Ya. Dan ingatlah ketika kita berkata, kami berkata kepada malaikat-malaikat Allah, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Dan iblis bukan dari kalangan malaikat. Beda penciptaannya. Diterangkan siapa iblis itu. Kana minal jinni. Iblis itu dari kalangan apa? Jin. Allah ciptakan dari api. Berbeda dengan malaikat, Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul mengatakan, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jan min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Aisyah mengatakan Rasul bersabda, "Malaikat-malaikat Allah, Allah ciptakan dari cahaya, dan jin itu Allah ciptakan dari api, dan Allah ciptakan Adam sebagaimana Allah sifatkan dalam Al-Qur'an." Ya. Dari tanah, kemudian dengan air menjadi apa namanya, menjadi lumpur, ya, kemudian dibentuk Adam alaihi salatu wassalam, dikeringkan kal fakhar seperti tembikar, demikian Adam alaihi salatu wassalam sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, semuanya sujud kecuali iblis. Ya, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih, maka dia pun fasik dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Tidak maunya iblis dan sombongnya iblis untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kisah ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit dari apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah kepada kita semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.